Bismillahirrahmanirrahim, purudul wudu'i, pembahasan fardu-fardu wudu. Kam purudul wudu'i, kam purudul wudu'i. Aya sabaraha jumlahna fardu wudu. Jawab buruduhu ari sakabeh fardu wudu atawa rukun samanya. Ari sakabe pardo wudu sitatun aya genep. Al awwalu anu kahiji. Dua hiji deui. Ya, langsung rata saya tilu kerat deui cayana ke geser. Ratus biwarang Pak Adina ge. Ijin we geringgir kamu teh. Kuat. Tolong kena gini kan? Sina berak delman itu deh. Jadi dua hijinya di hiji di pinggir udah dipisahkan. Dua hiji deh atang we. Pas dua hiji di naik di balkon. Kupa digurukan. Kupa itu pada kas kamar jadilah kamarnya. Tuan umin cerita hiji penuh sana kata mapas dah si sana. Atang dua hiji we. Halo awalu wanuka hijinya aniatu nyata niat. Inda gosril wajhi nalika ngumbah wajah. Jadi bahasa Arab muka teh naon wajah. Sebab dibuka di depan wajah teh wajhun di depan gitu. Wajah disebutna nya wajah wajhun di muka muka wajah itu. Asalnya anu kaduana gosril wajhi ngumbah wajah. Niate rukun wudu. Gosrul wajih ngumbah wajah. Asalisu anu katilu gosrul yadaini ngumbah dua lengan. Membasuh kedua tangan. Asalisu anu katilu gosrul yadaini ngumbah dua lengan. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai dua siku. Ilal mirfaqaini sampai dua siku. Arabiu anu kaopat mashu ba'di ro'si. Mashu ba'di ro'si ngusap sabahagian rambut atau kepala. Mashu ba'di ro'si ngusap sabahagian kepala. Maksudnya rambutnya. Nguh rambutan usap we kepalana anu botakna gitu. Tong dilewat. Awasarihi, itu kan ada pilihan awasari atau sebagian rambut kepala. Awasarihi atau sebagian rambut kepala. Alhamisu anu kalimana gosrur rijlaini. Gosrur rijlaini ngumbah dua suku. Alhamisu anu kalibana goslur rijlaini ngumbah dua suku ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Asadisu anu kagenep. Atar tibunya eta tertib. Asadisu anu kagenep atar tibunya eta tertib. Soal kam sunanul wudu'i. Kam sunanul wudu'i sabaraha sunat-sunat wudu. Aya sabaraha sunat-sunat wudu. Jawab sunanuhu ari sakabe sunat-sunat wudu. Sunanuhu ari sakabe sunat-sunat wudu katsiratun eta loba. Sunat wudu teh banyak gitu. Minha diantarana sunat wudu, minha diantarana sunat wudu. Di antaranya apa? Yang pertama, at-tasmiyatu maca bismillah. Mengucapkan lafaz bismillah itu sunat wudu. Anu kedua, ghuslul kafaini ngumbah dua kaf. Dua telapak tangan, luar dan dalam kaf. Ghusnul Kafaini ngumbah dua telapak tangan. Apaan dibasuhnya? Qobla idkhalihima. Qobla idkhalihima samome diasupkeun dua telapak tangan. Samome diasupkeun dua telapak tangan al-ina'a kana wadah. Wadah apa? Air. Termasuk kalau kondisi dalam keran pun dicuci tetap tangan mah telapak tangan sunnah. Bisa kotoran najis yang nempel di telapak tangan. Wasiwaku katiluna siwak, menggosok gigi itu bagian daripada sunnah. Bahkan sangat muakkad, sangat ditekankan, hampir mendekati wajib siwak itu. Bagusnya setiap kali akan sholat dalam wudu kita apa? Menggosok gigi. Maka siwak kalau di Arab pakai kayu arok, khusus kayu aroknya, kayu arok ada khusus. Toko kitab ada kayu arok. Wal madmado tukak opatna madmado berkumur. Wal istinsaku kalimana istinsak apa artinya? Menghirup air ke dalam hidung. Kadi keluarkan dari itu. Tapi kalau saum jangan. Kalau kondisi saum tidak boleh, makruh hukumna. Ya, bisa nang, bisa kelepasan masuk air batal wuduna. Wa mashu jami'i rasi, wa mashu jami'i rasi jeung ngusap sakabeh kepala. Sunnah tetanya menyapu seluruh rambut itu sunnah. Atujuna wa masul uduna ini ngusap dua telinga. Tuh telinga mah bukan anggota wudu, itu mah sunnah hukumna. Henteu dikumage teu nanaon. Ya tapi sunnah telinga mah. Wa masul uduna ini jeung ngusap dua telinga zahirihima. Zahirihima bagian luarna dua telinga. Telinga bagian belakangnya atau luarna tuh. Terus wa batinihima jeung bagian dalam dua telinga. Wa batinihima jeung bagian dalam dua telinga. Ada 8 watahlilul lihyati. Watahlilul lihyati jeung nyela-nyela janggut. Watahlilul lihyati jeung nyela-nyela janggut. Untuk laki-lakinya. Al-kasifati anu tebal. Nah, janggut yang tebal sunah disela. Sela. Mana cirina janggut-janggut agak tebal teh tidak kelihatan kulit. Nah, mun kulit kelihatan berarti iblis tong disela-sela bakal masuk air. Mun kan dalam mah disela-sela untuk laki-laki tapi na. 11 mana? Watak di mulyumna jeung ngaheulakeun anggota anu katuhu. Watak di mulyumna jeung ngaheulakeun anggota anu katuhu. Watahlilu asobi rijlaini, watahlilu asobil yadaini kasalapan nyela-nyela atau nyelang-nyelang ramo-ramo dua lengan. Nyela-nyela nyelang-nyelang sakabe ramo dua lengan. Di sela-selanya tangan atak ya. Corokin, pahamlah. Warijlaini jeng ramo dua kaki di sela-sela sarua. Bisa aya naon kotoran atau najis. Itu sunnah hukumna. Mana lagi watak di mulyumna kasapuluh ngahulakin anggota anu katuhu. Setiap anggota yang berpasangan dahulukan dibasuh yang kanan dulu. Menibalik satu uruna sah ngantinyunah gitu. Tidak mencetusul Rasulullah gitu nya tatinyunah. Alal yusro ngahirkan anu kenca. Yang kiri diakhirkan, yang kanan didahulukan. Watas lisu kasablasna tilu kali ngumah anggota wudu. Watas lisu kasablasna tilu kali membasuh anggota wudu. Nah, tiga kali gitu. Wal muhalatu kadua belasna terus menerus. Samung menyambung. Nya mualah teh. terus menerus ketika membasuh anggota yang pertama nyambung membasuh anggota yang kedua terus katilu kaopat sampai akhir. Waddu'a'u katilu blasna maca doa. Padahu sanggesna wudu. Sunat hukumna berdoa setelah wudu. Soal kam nawakidul wudu'i sabaraya jumlahna anu ngabatalkan kana wudu. Kam nawakidul wudu'i sabaraya jumlahna anu ngabatalkan kana wudu. Jawab nawakidul wudu'i arisakabe anu ngabatalkan kana wudu. Komsatun ayat 5. Al-awalu anu kahiji. Al-awalu anu kahiji. Yang pertama apa? Al-khariju aya anu keluar. Ada sesuatu yang keluar. Inna hadis sabilaini ina salah sahiji dua pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Apapun yang keluar itu membatalkan wudu. Naon wae anu kaluarna. Baik berupa najis, kotoran yang biasanya atau yang mutanajis. Ya, yang mutanajis, yang bisa dibersihkan gitu. Batal wuduna. Asani anu kaduana annaumu sare, tidurnya sare. Asani anu kaduana annaumu sare. Tidur yang mana tidurnya teh? Ghoiru mumakinin. Kairu mau makinin anu henteu naon nempelkeun. Nempelkeun naon bujurna mah kitulah langsung we. Kairu mau makin anu henteu nempelkeun bujurna mak adahu dina pangdiukanana. Mak adahu dina pangdiukanana, dina alas dudukna. Jadi posisi pantat harus nempelkeun alas duduk tasarena tak itu gitu kudu ge sarena posisina ya sambil duduk di kursi atau sambil di lantai yang penting sinaon si pantat nempel kana alas minal ardi nyata bumi alas maksudna mah minal ardi nyata bumi tidurnya mau di kasur sambil duduk ya lain tidur yang kere ya duduk nah ya duduk duduk lah kumaha pasal duduk tidurna sambil duduk titik lah. Mau duduk di kursi kia atau duduk sambil sila. Kalau masih alas si bujur nempel gitu. Ya, anfusnya duduk bukan tidur apa? Terlentang. Kan nempel setelah-setelah nampalnya terlentang. Tapi kulit-kulit pesena. Nempel. Umakinin. Kenapa? Nah kalau kalau tidurnya selain sambil duduk gitu tahnya. Maka ada peluang keluar kentut udara gitu. Tapi kalau duduk na kia, si pori-porinya terjaga. Sarap-sarap anusnya, anus tapi pergi kentutnya kan terjaga gitu. Ya itu. Itu teorinya seperti itu. Namun tidurnya salian tiduduk, ereknya ngigil, erek nangtung, berbaring, tengkurep. Kata mah ada keluar angin. Keluar angin besar gitu. Duduk-duduknya masuk orang yang hitut kia. Paksakan orang kerdiu kayak gitu mau bijil kalau aku mahage. Soalnya sambil dimiringkan, nah pusi lobah bakal hitut keluar gitu. Kalau misalnya tertahan berdarahnya gitu. Asal isu anu katiluna zawalul akli hilang akal. Hilang kesadarannya. Zawalul akli hilang akal. Bisukrin sabab sakar. Saya bahasannya itu ya. Lamun di hartian mabuk si mabuk obat bukan. Paham ya? Bisa kusukir sebab mabuk lagi mabuk obat bukan. Ya, kita paham mana? Tahu sakar tidak? Kondisi kuma. Jadi tidak sadarkan diri, kacau pikiran dengan sakar gitu. Paham gak maksudnya? Jadi bukan sakar, mabuk bukan. Kan sunnah mah, bisukrin sebab mabuk, sebab minum bukan gitu. Bukan ya? Di sini mabuk di kendaraan bukan gitu, bukan sekarang itu. Kuma kondisi kalut lah. Jadi tidak sadar pikiran yang sakar kuma sakar. Apa maksudnya enggak? Apa maksudnya? Jadi sadar tapi hilang kendali gitu tah. Hilang kesadaran itu sakar namanya. Ya, bukan mabuk. Minum man obat bukan. Ya, kenapa yang namanya minum obat sebut sakar? Karena menghilangkan akal sehat. Ketika orang minum mabuk ya minum minuman bir atau apa ya, kan sakar. Kan hilang kesadaran. Tak itu kondisinya. Tapi bukan hilang kesadaran dengan obat bukan gitu pahamnya. Jadi sakar we, disabkeun sabab sakar. Hese bahasana, lamun karena mabuk bisa naon? Minum obat gitu mabukna bukan itu. Orang batalnya haram itu jelas sama dari mabuk itu mah. Ya. Disabkeun sabab sakar. Maka ketika ada istilah sakaratul maut, paham? Nah, sarua sakaratul maut kondisi tidak tahu apa-apa gitu. Linglung ke sakaratul maut gitu. Maka ketika orang yang mabuk, sakaratul maut diingatkan ke orang yang keluarganya. Ditalkinan. Diingatkan supaya konek ke Allah, sadar ke Allah gitu. Sakar sebutnya, sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Ini sarua kondisi sakar. Jadi pikirannya ke mana gitu. Tidak sadarkan diri itu sakarnya gitu. Tapi untuk kepaehan, sadar biasa kia. Paham? Tapi pikirannya kemana gitu ta? Apal gitu ta? Itu sakar namanya. Gitunya. Au jununin atawa gelo. Ima jelas gelo makan tidak sadarkan diri. Sakar gesarua tu sadar manena. Tapi naon bukan gila gitu. Paham maksudnya ente? Tak gitu. Ar gelo makan udah jelas hilang kesadaran atau gila. Au ikmain baru ini pingsan. Nah, au ikmain tau pingsan. Dari ikma mah memang total tersadar, kondisi fisiknya tidak gerak ikma. Ari sakar mah kondisinya gerak tapi naon tidak sadarkan pikirannya gitu. Bisa dipahami ya? Ingat bukan mabuk, minum bukan kada isi mabuk minum pengertian anak bukan. Arabi anu kaopatna lamsul marati. Lamsul marati. Pa antel kulit. Antelan kulit perempuan. Ya pa antel kulit jeng perempuan. Gitu. Lamsul marati. Pa antel kulit jeng perempuan. Al aznabiyati anu lain. Mahrom anu sejen yang bisa nikah itu aznabiyat. Jadi bersentuhan kulit dengan perempuan yang boleh dinikahi itu aznabiyat, batal wudhu'na. Menyang mahrom tidak batal wudhu. Mahrom itu setiap orang yang haram dinikahi, laki atau perempuan itu mahrom. Alhamisu anu kalimana masu parjil insani ngarampa parji manusia, kemaluan manusia dirampa ku orang udang dirampana bibatinil kapi ku telapak tangan bagian dalam, ini yang ini bukan bagian luar, ini dahrun nih, yang ini nih bagian dalam, ku iya mante gitu atau kia bata-bata ku iya pak batal. Kemaluan yang mana? Baik kemaluan anak kecil, orang yang dewasa, yang tua, sekalipun kemaluan yang sudah meninggal. Mayit kurang dilampak kemaluan, batal wudu urangna gitu. Ari mayitna, ya batal mayitna mah. Ya, gitu. Kalau binatang, ente. Manusianya, kemaluan manusia. Tapi tong iseng nyarok kemaluan binatang ngapain? Kerjaan. Soal ma makruhatul wudu'i nan wae hal-hal anu dimakruhkeun dina wudu. Ini kitab mabadi teh cocoknya untuk anak SD. Cocok sebetulnya mah. Dari kalian mah sebetulnya enggak level maca ieu. Ngan suap di hati leutik ka teu ngaji jadi sekarang ngajina gitu. Tapi kan ada pemahaman masarua untuk anak kecil, dewasa, orang tua ya sarua prakteknya masarua gitu. Ya. Jadi ini kita bisa diajarkan deh di rumah, pulang di Ciparite, ajarkan ke orang tua kalian, adik kita, tetangga kita. Bagus representatif mewakili. Untuk pegangan kehidupan di bermasyarakat. Cukup laku kitab. Iya ge. Kerpikim keribadah cukup gitu. Dasar. Untuk mabadi. Mabadi. Non. Kita pernah deh. Mabadil. Fikiyah. Artinya pelajaran fikih yang sangat dasar gitu. Makruhatul wudhu naon wae hal-hal nu dimakruhkeun dina wudhu. Nah ini. Naon makruh teh definisina? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Lebih baik ditinggalkan. Jawab dah. Al-israfu berlebihan. Ilmahi dina ngagunakeun cai. Nah, israf berlebihan dina wudu teh makruh hukumna nya tetep harus pakai takaran. Harus pakai takaran wudu ge aya takaranna. Terus apalagi watakallumu jeung ngobrol, jeung berbicara. Watakallumu jeung bicara, takallum teh. Bicaranya bi ghairi dzikri selain ucapan dzikir. Ya, ta makruh. Kalau wudhu ngobrol we, ya luka perempuan ta. Kalau wudhu ngobrol tara, biasa nama perempuan sok ngobrol. Kalau wudhu ngobrol gitunya, makruh hukum nate. Ya, selain zikir. Apalagi wal isti'anatu jeng meta bantuan. Wal isti'anatu jeng menta bantuan. Alaihi dina waktu wudu, alaihi kana wudu boleh dina waktu wudu bi akhoro kanu sejen. Paham maksudnya enggak? Jadi orang teh kondisinya sehat bukan sakit tapi minta di wuduan kunu lain. Makruhnya makruh, jadi di buruan kubatur gitu, makruh hukumna teh. Kalau sakit mah boleh itu mah. Ya, tidak makruh. Kondisi normal ya mah. Soal, maladi yahrumu non wae hal-hal anu haram. Maladi yahrumu non wae hal-hal anu haram. Alal mudisi kanu hadas. Tahu hadas. Tahu hadas tadi, mudis, orang yang hadas. Orang yang tidak sah melakukan aktivitas ibadah sebelum hadasnya hilang. Itu muhdis yang berhadas. Hadas naon, sesuatu yang menghalangi sahnya seseorang melakukan ibadah itu hadas. Alal mudisi kajamanu hadas, hadasan asgoro, hadas anuletik. Bukan hadas besar tapi nah ya, hadas kecil. Bagi seseorang yang punya hadas kecil, maka haram melakukan beberapa aktivitas. Jawab, yahrumu haram alal murdisi, yahrumu haram alaihi kanu hadas, yahrumu haram alaihi kajama anu hadas. Itu pertama apa? Kaiji, as-salatu, haram, salat. Terus watawafu haram, tawaf. Watawafu haram, tawaf. Sholat yang mana? Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tawaf yang mana? Tawaf wajib mau tawaf sunnah haram hukumna. Terus wa masul mushafi mushafi nya gabung teh opat berarti nya tilu. Wa masul mushafi katiruna haram. Ya menyentuh mushaf. Mushaf. Berarti berbentuk lembaran Al-Qur'an ari HP menang teu aya Qur'an di dieu. Teu naon HP mah kitu masa ieu bukan mushaf gitu. Kebetulan Al-Quran, lembaran Al-Quran itu mushaf namanya. Ya, menyentuh Al-Quran, wahamluhu jeng mawa Al-Quran. Tidak bolehnya tidak punya wudu kalau kita menyentuh dan membawa Al-Quran. Terus gitu lah. Banyak pasien yang lain.